Badalungan, badalohor. Hayang diciwit, hayang diciwit, eta mah. Badalungan, jabang tutuka, jabang bayi. Jabang tutuka, Gatot Kaca, Gatot Subroto. Coba. Payunan teteh. Wani atau sakit semua. Benar dah. Dah kaya dia alungkan dah. Gatot Kaca, Rimbi Suta, Udin. Beri jauh tu. Mungetan Denawa. Doh. Ulu. Oh, Arif, Arif. Ayam refleks. Kaget kena karama ceh. Munisa gede kitu dulu awakna hayang nempok kanyutna we aing. Kan kana kitu we sia ka mah. Kelezak ah. Bro, naon geuli euy? Alah Gusti, anu agung. Sagede kumaha ee na anu kitu? Leret ari rek diuk teh atuh. Sugah teh eueuh loh, Mang. Sakit dewek teh gembrus. Kana loh, Mang. Sakit tu lawang teh ka ciri. Mun teu ngabejaan aya loh, Mang. Geuleuh sia teh goblok ngomong di kicu-kicu. Saya geuleuh eta teh tata di mun urang ngabejaan. Atau ngaran urang moal teh gembrus. Eh, geuleuh. Naon tetena ti korona teh euy? Wah, moal moal teh mesin jahit. Pangangan sate teteh. Eta teh. Moal teh mesin jahit. Aing apa ngaranna Gatot Kacanya? Ih, bener. Apa? Memang kaulah Gatot Kaca. Gatot Kaca, Kerincing Wesi. Kerincing Wesi, Kancing Jaya. Kancing Cetet. Wah. Tongan tegan. Kancing Jaya, Purabaya. Pur kuntu karitu. Purabaya, Badalungan, Badalohor. Hayang diciwit, hayang diciwit, eta mah. Badalungan, jabang tutuka, jabang bayi. Jabang tutuka, Gatot Kaca, Gatot Subroto. Coba. Payunan teteh. Wani atau sakit semua. Benar dah. Dah kaya dia alungkan dah. Gatot Kaca, Rimbi Suta, Udin. Beri jauh tu. Kan pi omongan we hirup teteh. Rimbi Suta, Bima Putra, Bima Ungjila Ilaika Wama Ungjila. Kawan nak karep ae omong teh. Hayang dipepek geus jalan. Naon? Naon kasang tukangna? Menta alesan anu kuat. Urang mana ti mana jeung naon sababna anjeun ngamuk-amukan? Yeuh, ieu urusan aing. Tong pipiluan kan urusan aing. Ieu geus jadi urusan kaula. Kaula salaku lurah tamtama negara. Aya hak pikeun ngamankeun ieu kajadian. Aing lurah Cibungur. Pangcobongeun atuh. Eta ku ngocoblak we eta mah. Lain sumutna teh teu daek jempe nya. Gering mun teu ngomong teh eta mah. Si iya mah lamun jempe sok kasurupan. Nya bisa jadi. Urusan aing, urusan Gatot Kaca. Parieuskeun ku aing. Apa kon wani marang aku? wanita ni ngapa kulanang kulanang? Iya, pada lenang iya, akhirnya. Kurang dilega kurang ajar, pada kurang ajar. Kan? Ya, saya biar satu kuabri lah. Ah, montong pipiluan siapa gek? Eh, goblok. Ya. Amak sebut pegek. Memawa karena beunge setan. Itu benar dicari. Buru kan rek tepi. Inung syukur dipencet. Halibot. Aling atuh. Mangga juga dulu jengkanya. Cing nepi ka modar teh sikur ajar. Ganjiga. Makarasa. Mun teu karasa si goblok. Lah. Ya. Sawias ku abdi. Mundur. Oh, nur ka. Ngan bing. Aduh teh. Tumenang eta sanggeuna kaing gede maledog. Tenyokeun goblok da walas ya maledog ieu yeuh. Kencang. Balikeun tah eta siakeuna geura yeuh. Aduh. Awas ya goblok. Kadudungan. Tanda pika-pika geuleuhan gitu anak-anak si Jemar. Dulu balik deui we teh mah. Hayu rek naon? Teuing naon maksudna? Da lamun beunang ku aing di moal teh dileyek sia. Mah kuat teu pecet. Dah ilin ye. Mangunggul naon ye? Dan patok tarikeun si pageu ade kareret teh reret heula kana pun reret heula katanya ade sing apik reret heula tak kitu ade bisa kapangi bisa katingalieun bisa kapangi sok sing pageu tarikeun ngin tarikeun mah. Naon sia rek pipiluan? Udag aing sok. Emang na aing sia. Setan. Boh, ditalian cokor aing. Goblok eta si Dawala. Pintar sia satu. Awas sia ku aing. Bawa naon lanceukna ye? Bawa naon? Pagu, singapik ada kalian. Nah, untuk siapa teh? Sok siapa dia? Sok. Atau mati kudawat, lempeng lah kadinya. Oh, lewat kaca mentong jana pipi luwet dan duduan. Liar. Sok sia. Aing boga gineng. Pusaka dina tikoro sia. Ditiup ku aing. Bakar ragrag di tengah samudra kulajar. Ya, sok siapa seret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina tikoro aing. Kurang ajar. Hayang sajajar sing Gatot Kaca sia teh. Sak. Sing salaleungkeung geus. Da moal ngejat aing. Juring sia. Kabina-bina. Geuning eueuh di luhur. Teu bakat ku lepas. Di handap teu aya. Aya. Ka mana nya? Teu aya. Eh, da di kaler teu aya. Jempe atuh. Setan deh. Nepi ka ngabeleuak kana cukang irung. Weluh. Weluh. Rupa-rupa ya dong. Setan sia. Aing keur nyeup bumi tepi ka bau tai naker. Lain eta nepi ka kitu anak-anakan si Semar. Aduh ampun aing. Wah, lamun beunang aja. Diawut-awut terus.